terbilang luasnya laut kita. Belasan ribu pulau ada di antaranya. Indonesia begitu luar biasa. Karena laut memberikan pengharapan akan hidup. Tak hanya dengan biota laut yang ada di sana. Hari-hari kita, makan kita, yang nikmat luar biasa diberikannya. Sejauh mata memandang seakan tak terpuaskan. Karena laut begitu indah. Deburan ombak makin mewarnai bagaikan nada-nada luar biasa. Ah, Indonesia, betapa beruntungnya kita. Pernahkah kita mensyukuri laut anugerah ilahi? Pernahkah kita merasakan bertanggung jawab untuk memelihara laut yang sudah diberikan kepada kita? Ingat, luasnya laut kita, laut Indonesia, adalah anugerah yang tak terbilang harganya. Laut yang begitu luar biasa memberikan multi aspek bagi kita. Mari kita lihat, mari kita syukuri, mari kita ada, mari kita bermain di laut yang luas tak terbilang. Dari satu tempat ke tempat lain, orang datang dan pergi. Mengapa kita tidak? Sebagai bangsa yang memiliki luasnya laut kita, memang luar biasa. Bersama saya, Bigman Sirait.